وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Untuk kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memenuhi bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, dengan waktu dan kesempatan. Demikian pula dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak mungkin untuk kita menghitungnya. Marilah kita benar-benar memanfaatkannya untuk mensyukurinya dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa menelaah kepada pribadi kita dan amaliah kita agar senantiasa sejalan dengan tuntunan, dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kita diciptakan tiada lain adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian pula Allah menjadikan kehidupan ini adalah merupakan ujian, maka janganlah sampai kita lalai dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun duka kita. Demikian pula dengan melimpahnya dunia yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kemudian melalaikan kepada kita dari senantiasa ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan power bagi kita. Adalah merupakan kekuatan bagi kita umat Islam. Kalau kemudian keimanan kita luntur, keimanan kita berkurang, maka inilah akan semakin berkurang pula, atau bahkan mungkin yang hal ini yang menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian pula hendaknya kita senantiasa peka dengan apa yang ada di sekeliling kita dari hal-hal yang akan merusak kepada peradaban kita umat Islam, dari sisi akidahnya, ibadahnya, muamalah dan akhlak perilakunya. Adalah senantiasa peka karena ini merupakan ujian dan fitnah yang kalau Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan ini, semuanya akan terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadalah dengan fitnah, waspadalah dengan ujian, cobaan, demikian pula musibah yang tidak manakala sudah turun, ini tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja dari kalian, namun akan mengenai kepada semuanya. Karena itu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menuntut kepada kita agar senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan di dunia ini, yang terkadang manusia itu bersatu padu dan juga bertaawun kerjasama karenanya. Namun demikian, manakala apa yang kita jalani tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah akan menjadi bencana bagi kita. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian nanti kalian di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan saling bermusuhan, akan saling mengadu, akan saling mencela dan akan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Karena itulah kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk benar-benar kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Mumpung Allah masih berikan kepada kita kesempatan, sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya berbagai ujian atau halangan-halangan yang akan menghalangi kita dari kita bisa beramal saleh. Badiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal dengan amalan yang saleh sebelum datangnya fitnah, di mana fitnah ini seperti gelapnya malam. Di pagi hari seorang beriman, sore harinya kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Dia rela untuk menggadaikan agamanya karena sekeping dari dunia. Nasallallahu salaman afiyah. Maka inilah fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, bahwasanya fitnah ini seperti gelapnya malam. Karena memang kebaikan-kebaikan dan indahnya Islam dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan orang-orang yang sengaja untuk mengotori kepada Islam. Sebagaimana hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr wa ja'ana al-islam wa hadha al-khair fa hal bada hadha al-khair min syarr. Wahai Rasulullah, kami dahulu di masa jahiliyah dan dalam keburukan, kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, qala na'am, benar. Fa hal ba'da hadha syarr min khair? Apakah setelah, kata Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dhaqan. Benar, akan datang kebaikan, namun di dalamnya ada kekeruhan. Qala wa ma dhaqanu? Apa yang menyebabkan keruhnya kebaikan ini? Qaumun qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Ta'lamu minhum ma tunkir. Adalah sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, dan mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Adanya orang-orang tidak bertanggung jawab. Adanya orang-orang memang sengaja membuat kekeruhan dengan indahnya Islam, dengan sempurnanya Islam. Karena itulah hal ini menjadikan kita senantiasa waspada, jangan sampai kita kemudian terkena imbasnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan, "Wallahi laqad ra'ainahum suwaran bila uqul wa ajsadan bila ahlam." Sungguh kami telah melihat mereka adalah seperti jasad-jasad atau seperti manusia-manusia yang tanpa akal, dan juga jasad-jasad yang sama sekali tidak punya tujuan, tidak punya angan-angan. Kemudian mereka berjalan dengan penuh ketamakan, penuh kerakusan, dan yaghduna bidirhamain wa yarawijuna bidirhamain yabi'u ahaduhum dinahu bithamanil az bithamanil anz. Mereka berebut hanya karena 2 dirham, dan mereka juga berseteru hanya karena 2 dirham. Mereka rela untuk menggadaikan agamanya dengan seharga seekor kambing saja. Nasallallahu salaman afiyah. Ini di masa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ada manusia-manusia seperti ini. Bagaimana dengan kita? Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan kita lebih waspada dari apa yang juga diingatkan oleh para ulama kita. Kemudian diriwayatkan dari Amir ibn Matar Al-Syaibani rahimahullahu taala mengatakan, "Kuntu 'inda Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma." Waktu itu aku ada bersama dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau mengatakan, "Yushiku antarahum yanfarijuna an dinihim kama tanfarijul mar'atu an qubuliha." Hampir-hampir engkau akan melihat mereka lepas dari agama ini, keluar dari agama ini, seperti seorang wanita yang lepas dari seperti seorang wanita yang dia lepas dari ikatannya. Fa amsik bima anta alaihi al-yawm, yakni menjadi liar tatkala wanita itu tidak lagi punya pegangan, karena wanita dijadikan adalah sebagai fitnah, maka manakala tidak lagi berpegangan adalah akan merusak segalanya. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian beliau mengingatkan, fa amsik bima anta alaihi al-yawm, maka berpegang teguhlah dengan apa yang engkau ada pada sekarang ini. Fa innaha tariqul wadih, maka itu adalah merupakan jalan yang terang, jalan yang jelas. Kaifa anta ya Amir idza qadan nasu tariqan wal qur'anu tariqan ma'ayhi matakun, bagaimana engkau wahai Amir jika manusia mengambil satu jalan, jika manusia mereka menempuh satu jalan kemudian ternyata Al-Qur'an berada pada jalan yang lain, mana yang akan kau pilih? Qultu ma'al qur'ani ahya wa ma hu amut. Maka kata Amir ibn Matar al-Syaibani rahimahullah ta'ala mengatakan, aku akan selalu bersama dengan Al-Quran, aku hidup dan juga dengannya aku akan mati. Qala fa anta idan ant, kata Hudzaifah, maka engkaulah engkau, ini baru engkaulah benar. Maka ini jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas sekali apa wasiat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa manakala kita berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran, yang Al-Quran memberikan kepada kita jalan yang lurus dalam semua lini kehidupan kita. Dan Al-Quran mengatakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan Al-Quran ini walhamdulillah senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tangan-tangan kotor berusaha untuk merusaknya, namun janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang akan senantiasa menjaganya. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa Al-Quran ini sampai kepada kita ghadan tariya, dalam keadaan segar dan dalam keadaan senantiasa cerah, karena senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada kita mujawadan murattalan mutawatira, dengan tajwid, dengan tartil, dan juga dengan mutawatir. Karena inilah menjadi kebanggaan bagi kita untuk senantiasa kita kembali dan kembali kepada tuntunan-tuntunan Al-Quranul Karim. Kemudian diriwayatkan juga dari Hudzaifah bin Yaman, qala wa inna ashabi ta'allamul khaira wa anni ta'allamtu syarra, sesungguhnya sahabat-sahabatku dahulu mereka mempelajari kebaikan dan aku mempelajari keburukan. Qalu, kemudian ditanyakan kepada beliau, wa ma hamalaka ala dzalik, apa yang menyebabkanmu mempelajari melakukan seperti itu? Qala innahu man ya'lamu makana syarri yattaqih, maka sungguhnya siapa yang mengetahui tempat-tempat keburukan niscaya dia akan terjaga daripadanya. Maka inilah jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang senantiasa kita untuk belajar, mempelajari dari petunjuk Al-Quranul Karim. Demikian pula hal-hal yang buruk, agar kita senantiasa terjaga dari keburukan, agar kita senantiasa terjaga, jangan sampai kita terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan kita tidak menyadarinya, atau kemudian kita terbawa dengan propaganda-propaganda mereka-mereka yang merupakan musang-musang yang berbulu ayam atau serigala-serigala yang berbulu domba yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang sengaja mereka untuk merusak kepada kaum muslimin aqidatan wa ibadatan, baik dari sisi akidah ibadahnya, demikian pula kepada persatuan Islam. Dan ini adalah bukan hal yang mustahil. Jamaah hendakkan Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah hendaknya kita senantiasa waspada. Dan dijelaskan bahwa dikatakan, qala min akbari aqamidatil fitnah, dan di antara yang paling besar dari fitnah atau dari pilar-pilar fitnah ini adalah fitnahnya Abdullah bin Sabah, yang dia telah membuat berbagai isu-isu ke dalam gaul kepada kaum muslimin, bahkan dengan membuat kedustaan yang tentunya kita senantiasa jangan lalai dengan sejarahnya Abdullah bin Sabah. Dan ini yang semakin dielu-elukan dan juga dikumandangkan sekarang ini dengan penuh kebanggaan, dari musang-musang yang berbulu ayam, dari serigala-serigala yang berbulu domba, mengatasnamakan Islam, mengaku-ngaku Islam, dan Islam itu sendiri berlepas diri dari mereka. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kedusaan-kedusaan yang ada pada mereka dari agama bentukan Abdullah bin Sabah yang dibangun di atas kedusaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kepada ahlul bait dan juga kepada kaum muslimin semuanya. Yukhadi'un Allah, dan mereka berusaha untuk mendustakan, menipu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus senantiasa menjadikan waspada bagi kita. Orang-orang yang semakin berani, ini tiada lain adalah untuk kita senantiasa menelaah bahwasanya keberanian dan beraninya mereka untuk semakin unjuk gigi, pertama adalah karena jauhnya kita dari agama kita, jauhnya umat Islam dari agamanya, atau mungkin kelemahan-kelemahan keimanan yang ada pada kaum muslimin. Power kaum muslimin ini yang semakin melemah, yang hendaknya kita senantiasa meningkatkan dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena inilah power, dan ini merupakan asbabun nasr, sebab-sebab yang akan menjadikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kemudian yang kedua, senantiasa syaitan memang senantiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari bangsa jin, demikian pula dari bangsa manusia. Maka jangan sampai kemudian kita terpana, jangan sampai kemudian kita terlalaikan dengan mulut-mulut yang seakan adalah manis, namun di balik itu sekali lagi tiada lain, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, man ajabahum qadabuhum fiha, siapa yang mengikuti ajakan mereka maka akan terlempar ke dalamnya. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa kembali dan kembali mengambil power dan kekuatan kita dengan iman, dengan ketaatan, dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin, memperbaiki keimanan kaum muslimin dan persatuan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada dosa-dosa kaum muslimin dan membimbing mereka kepada jalan ridha-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok-kedok mereka dari orang-orang yang berusaha menyesatkan, menggelincirkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahu lidzalikal qadir alaihi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على الإحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. Suatu hari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena sahabat Hudzaifah ini merupakan sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada siapapun dari sahabat-sahabat beliau yang dekat, tidak pula kepada Abu Bakar, Umar, wala Utsman, tidak juga kepada Ali, diberikan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari daftar hitam orang-orang munafiqun, orang-orang mendapatkan nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah fi dzarqil asfari minan nar, hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Maka suatu hari Abu Mas'ud datang kepada Hudzaifah ini dan mengatakan, ya Aba Abdullah, atakhsha an takuna hadhihi alfitnah, wahai Abu Abdullah, apakah engkau khawatir kalau ini adalah merupakan fitnah? Kemudian Hudzaifah pun mengatakan kepada Abu Mas'ud, ana ta'rifu dinaka ya Abu Mas'ud, tidakkah engkau tahu akan agamamu wahai Abu Mas'ud? Qala bala, kata Mas'ud, benar aku ngerti dengan agamaku. قال فإنها لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. Maka sungguhnya fitnah itu tidak akan memberikan madarat, tidak akan memengaruhi kepadamu selagi engkau paham dengan agamamu. Innamal fitnah idza shtabaha alaik al-haq, idza shtabaha alaika al-haqqul wal batil falam tadri ayyuhuma tatba', fatilkal fitnah. Maka sungguhnya fitnah itu adalah manakala terjadi kerancuan pada dirimu, mana yang hak dan mana yang batil, dan engkau tidak bisa membedakan mana yang harus engkau ikuti, maka itulah fitnah. Inilah jalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memahami semuanya dan untuk kita bisa selamat dari fitnah-fitnah dalam kehidupan dunia ini, khususnya fitnah dalam agama kita, adalah manakala kita senantiasa mengkaji dan mengilmui kepada perkara agama kita, karena ini merupakan power dan ini merupakan sandaran kehidupan kita dan sandaran agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, senantiasa memberikan kepada kita sabar dan istiqamah, menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, orang-orang senantiasa mengikuti kepada nasihat, mengikuti kepada peringatan, dan juga mengikuti kepada yang terbaik dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innahu wa bidzalika al-qadiru alaihi ala rasulu ibadallahi ala rasulil huda wa qad amarakum Allah bidzalika faqal innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wa qala alaihi salatu wassalam man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين, اللهم أعز الإسلام المسلمين, اللهم أعز الإسلام المسلمين, ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك واتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن